Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lewat telah kita baca mukaddimah dari Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam memulai kitabnya Lum'atul I'tiqad. Kemudian beliau masuk kepada masalah pembahasan Tauhid Al-Asma Was-Sifat. Setelah kita baca matannya, tapi kita ulang sedikit, atau kita ulang lagi matannya biar lebih kita pahami insyaallah taala. Faslun fi tauhid al-asma was sifat. Pasal tentang tauhid al-asma was sifat. Qala wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam min sifatir Rahman wajaba al-iman bihi. Setiap yang datang di dalam Al-Quran atau yang telah sahih dari Al-Mustafa, yani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaihissalam, yaitu berupa sifat-sifat Ar-Rahman. Setiap yang datang dalam Al-Quran dan yang sahih dari hadis Nabi tentang sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, wajaba al-imanu bihi, maka wajib mengimaninya. Wa talaqqihi bitaslim wal qabul, dan menerimanya dengan memasrahkan diri, yakni ketundukan. Wal qabul, dan penerimaan. Wa tarkut ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wil wat tashbih wat tamtsil. Menerimanya dengan ketundukan dan penerimaan, dengan meninggalkan memberikan bantahan, takwil, tashbih, dan tamthil pada sifat-sifat Ar-Rahman yang datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ar-rad menolak, tanpa takwil, tanpa tashbih, tanpa tamthil. Kita menerimanya dengan penuh ketundukan dan penerimaan. Ini yang wajib bagi kita. Wa ma ashkala min dhalik, dan apa yang rancu, membingungkan dari perkara-perkara tersebut, wajib itsbatuhu lafzan, wajib menetapkan secara lafaz. Nah, ini tetap kita tetapkan lafaznya. Wa tarku ta'arrudi li ma'nahu, dan meninggalkan mencoba membahas maknanya. Wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi, kita serahkan ilmunya kepada pembicaranya, yaitu Allah taala. Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi, dan kita jadikan yang dimaksud dari lafaz tersebut kepada penukilnya. Ittiba'an li tariqi rasikhin, dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang rasikh fil 'ilm, orang yang mendalam, kokoh keilmuannya. Alladzina athna Allahu, yang Allah Ta'ala telah memuji alaihim, memuji mereka, fi kitabihi al-mubin, dalam kitabnya yang terang. Bi qawlihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina, dan orang-orang yang rasikh mendalam keilmuannya mereka berkata, kami beriman dengannya, seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. Jadi kata beliau, kata Ibnu Qudamah, kalau ada yang rancu, ada yang membingungkan, tetapkan lafadznya, tinggalkan maknanya. Kita katakan wallahu alam maknanya, serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Baik, nanti kita akan bahas satu persatunya. Wa qala fi dhammi muttabi' mubtaghi at-ta'wil li mutasyabihi tanzili. Dan Allah berfirman mencela orang yang mencari-cari takwilnya, mencari takwil ayat-ayat yang membingungkan. Limutasyabihi tanzilihi, yaitu pada yang mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Allah mencelanya dengan firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada zaig, ada penyimpangan, mereka mengikuti apa yang mutasyabihat, yang remeng-remeng, yang tidak jelas, yang muskilah darinya, dari Al-Quran tersebut. Ibtigha al-fitnah, tujuannya mencari fitnah, bukan mencari ketenangan, bukan mencari jalan selamat, cari-cari masalah. Wa ibtigha at-ta'wilih, dan mencari, berusaha mentakwilnya, memaknakannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Lalu kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, fa ja'ala ibtigha' at-ta'wil 'alamatan 'ala az-zayg. Allah menjadikan mencari takwil itu tanda adanya penyimpangan dalam hati seseorang. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fid-dhamm. Bahkan Allah taala menggabungkannya bahwa dia itu mencari fitnah dalam cercaan Allah Ta'ala tersebut. Ini bukan saja dia itu mencari takwil, cari takwil tanda penyimpangan dia, tetapi mesti dia juga mencari fitnah. Kalau orang yang ingin selamat, dia akan menempuh jalan orang rasikh. Aman nabihi. Thumma hajabahum amma ammalu. Lalu Allah menutupi mereka dari apa yang mereka cita-citakan. Ini cari fitnah, cari takwilnya. Wa qata'a atma'ahum amma qasadu, dan mereka, dan Allah memutus keinginan-keinginan mereka dari apa yang mereka tuju, apa yang mereka maksudkan. Bi qauli subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka dalam matan ini Ibnu Qudamah memberikan poin-poin penting terkait pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata beliau, apa yang datang dalam Al-Qur'an, yang sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib adalah mengimaninya, menerimanya, dan tidak boleh menolaknya, tidak boleh mentakwilnya. Takwil artinya membawakan ke makna lain, membawakan ke maksud yang lain, tetapi dengan dalil. Itu takwil, takwil yang mahmud, tapi kalau di sini maksudnya takwil yang madzmum, berarti takwil yang dibawakan ke makna lain tapi tanpa dalil. Karena takwil ada dua, perlu diketahui takwil ada dua, ada takwil yang mahmud terpuji, ada takwil yang madzmum yang tercela. Kalau yang terpuji, kalau dengan dalil, ada dalilnya yang menunjukkan memang maknanya itu, maka ya itulah maknanya, dan ini terpuji, tidak mengapa. Tetapi kalau tanpa dalil, ini yang disebut dengan tahrif, yang biasa dia dimaknakan penyimpangan makna, merubah makna. Sebenarnya sama saja, mentakwil juga maksudnya. Harusnya makna ini diganti dengan makna yang lain, cuma masalahnya tidak ada dalil. Nah, itu disebut dengan tahrif. Jadi takwil yang madzmum itu sama dengan tahrif. Takwil yang mahmud itulah takwil yang terpuji. Adapun yang di sini yang dimaksud tanpa takwil berarti takwil yang madzmum, yakni yang tahrif. Tanpa melakukan tahrif, memaknakannya tetapi tanpa dasar. Memaknakan dengan makna lain, bukan zahir ayat atau zahir hadis, tapi tanpa dasar, tanpa hujjah. Begitu pula tanpa tasybih dan tanpa tamtsil. Kemudian kata beliau, kalau ada yang rancu, membingungkan, maka sikap kita adalah wajib menetapkan lafadznya. Ini dari Al-Quran, gimana kita menolaknya? Dari hadis Nabi yang sahih, tidak boleh kita menolaknya. Kita harus mengatakan ini sahih, ini benar. Tapi kata beliau, tarkut ta'arudhi li ma'nahu, dengan meninggalkan berusaha mengetahui maknanya. Lalu kita katakan ilmunya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan ini jalannya orang-orang yang rasikh, orang yang mendalam dalam hal keilmuan. Dalam hal ini ada kritikan di kalangan ulama bahwasanya Ibnu Qudamah tidak tepat dalam ucapannya, mengatakan menetapkan lafadznya tetapi meninggalkan untuk berusaha mengetahui maknanya, dan mengatakan ilmunya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Karena ini merupakan pada hakikatnya adalah madhab mufawwidhah, ahlu tafwid. Al-mufawwidhah mereka mengatakan kita mengimani lafadznya tetapi kita menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala, ilmu tentang maknanya. Kita mengatakan Allah di atas arsh, ya, Ar-Rahman alal arsh istawa. Tapi ketika membahas istawanya mereka mengatakan makna istawa wallahu a'lam, diserahkan kepada Allah. Jadi sekedar membaca Ar-Rahmanu alal arsh istawa, maknanya apa? Wallahu a'lam, kata ahlu tafwid. Nah ini kandungan makna yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah, menetapkan lafadznya tapi menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ini yang dikritik oleh para ulama, bahwa ini tidak tepat. Yang benar kita menetapkan lafadznya juga maknanya, lafadz dan makna. Jadi maknanya kita gak tahu ya, ada orang yang lebih tahu. Nah, ada orang lain yang tahu. Mungkin kita tidak tahu, tapi ada orang yang tahu. Yang jelas bahwa sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran, dalam hadis, itu ada lafaz, ada makna, dua-duanya. Kita wajib menetapkannya, bukan sekedar lafaznya. Bukan kita katakan kita tidak mau menetapkan ilmunya tentang maknanya. Nah, di antaranya yang mengkritik adalah seperti yang telah kita sebutkan pada kesempatan telah lewat, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh. Beliau mengatakan ini termasuk perkara yang dikritik atau diberi catatan bahwa ini tidak benar, karena ini adalah bukan madhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah Wal Jamaah menetapkan lafaz dan makna. Bahkan ini adalah madhab mufawwidhah, seperti yang tadi kita sebutkan. Yang diserahkan ilmunya kepada Allah adalah bukan maknanya, tetapi kaifiyahnya, tentang bagaimananya. Adapun maknanya jelas, secara bahasa jelas. Nah, ketika dikatakan Allah memiliki tangan, yad, secara bahasa jelas maknanya yad, suatu yang maklum. Tetapi yang kita serahkan ilmunya kepada Allah adalah tentang kaifiyahnya, bagaimana bentuk tangannya, seperti apa tangannya. Nah, itu yang kita katakan wallahu a'lam. Adapun mengatakan lafadznya kita terima, maknanya kita katakan wallahu a'lam, ini madhab ahlu tafwid. Mereka mengatakan Allah punya tangan, iya, tetapi apa itu tangan? Kata mereka wallahu a'lam. Kita enggak berani mengartikan iyad. Nah, tidak berani mengartikan iyad. Dan ahlu tafwid atau madhab mufawwidah ini madhab yang paling jeleknya di antara madhab-madhab yang lainnya. Karena kalau yang lainnya jelas, Jahmiyah jelas menolak. Sehingga orang sudah lari duluan. Mu'tazilah menetapkan nama, tidak mau menetapkan sifat. Jelas orang juga lari. Masa Allah dikatakan sami mendengar, tetapi tidak memiliki sifat mendengar. Cuma nama doang. Ibaratnya kita namanya Ahmad, tapi tidak memiliki sifat terpuji. Kalau manusia mungkin kan, sekedar nama. Namanya Ahmad, tapi sifatnya bukan Ahmad. Mungkin kalau manusia. Tapi kalau Allah, kata mereka demikian, hanya sekedar nama, mujarrad nama. Tapi tidak ada sifat padanya. Ini orang akan lari darinya. Kemudian Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat, menolak sifat-sifat yang lainnya. Ini juga jelas. Jelas ya, ini bukan madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat Allah. Tetapi Ahlu Tafwid, nah ini lebih detail lagi. Mereka mengatakan kita menetapkan sifat-sifat Allah semuanya. Sama kita juga menetapkan Allah punya tangan, sama kita menetapkan Allah punya wajah, sama Allah itu di atas arsy. Tapi ketika dirinci lagi, apa itu istawa wallahu a'lam. Nah, itu di situ bedanya. Baru beda. Sehingga ini menjadikan rancu. Nah, menjadikan orang gampang tergelincir seolah-olah ini madhab yang benar. Makanya dikatakan madhab yang paling jeleknya. Samar bagi sebagian atau banyak orang. Tersamar bagi banyak orang. Nah. Kemudian beliau mengatakan inilah jalannya ar-rasikhun. Dan beliau juga menukilkan bahwa orang-orang yang berusaha mencari takwilnya, takwil dari ayat-ayat yang mutasyabihat, itu tergolong orang-orang yang mencari atau terdapat dalam hatinya penyimpangan dan mencari-cari fitnah. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi perlu diketahui, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam hal ini, beliau bukan ingin membela Ibnu Qudamah atau mendukung Ibnu Qudamah, bukan. Tetapi beliau hanya ingin yakni membawakan kalamnya Ibnu Qudamah itu kepada makna yang mungkin itu yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah. Kalau kita baca sekilas seolah-olah Syekh Utsaimin juga sama yakni pendapatnya seperti Ibnu Qudamah. Padahal maksud Syekh Ibnu Utsaimin adalah ingin meluruskan saja. Ingin membawakan bahwa sebenarnya Ibnu Qudamah itu tidak seperti Mufawwidhah. Yang dimaksud seperti ini. Kita baca taqsim nusus sifat wa tariqatun nas fiha. Pembagian nas-nas sifat dan cara manusia, jalan manusia dalam menghadapi atau menerima ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat tersebut. Tanqasimu nususul kitab wa sunnah al-waridati fi as-sifat ila qismain. Nas-nas Alkitab dan sunnah yang datang dalam sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Wadihun jali wa mushkilun khafi. Pertama yang jelas, wadih jali terang, gamblang maknanya. Wa mushkil khafi. Kemudian yang rancu, yang remang-remang, khafi, tersembunyi. Fal wadihu yang terang, yaitu mattadhaha lafdhuhu wa ma'nahu, yang jelas lafaz dan maknanya. Fayajibu al-imanu bihi lafdhan, maka wajib mengimaninya secara lafaz. Wa itsbatu ma'nahu haqqan, dan menetapkan maknanya dengan hak, yakni dengan sebenar-benarnya, baik lafaz maupun makna. Bila raddin, dengan tanpa menolak. wala ta'wil, tanpa memaknakan dengan tanpa dalil, tahrif, dengan kata lain tahrif, karena yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah ta'wil yang madmum, jadi dalam kurung tahrif. Wala tashbih, tidak pula tashbih. Wala tamthil, tidak pula tamthil. Tashbih ini menyerupakan Allah dengan sesuatu, tetapi tidak secara 100%, hanya mengatakan mirip dengan ini. Kalau tamthil, mencontohkan dengan sesuatu yang dia katakan persis seperti ini. Itu bedanya antara tashbih dengan tamthil. Lianna syar'a warada bihi, karena syariat datang dengannya. Fawajabal imanu bihi, wajib mengimaninya. Watalaqihi bil qabul wa taslim, dan menerimanya dengan penerimaan dan ketundukan, kepasrahan. Nah, kenapa kita harus mengimaninya? Ya karena syariat datang dengan seperti itu. Kewajiban kita mengimani. Kita tidak boleh menolaknya. Kita tidak boleh membawakan kepada makna-makna yang lain, karena maknanya jelas, lafadznya juga jelas. Tidak mungkin dibawakan ke makna-makna yang lain. Wa amal muskil, adapun yang membingungkan, fa huwa ma lam yattadhih ma'nahu, yaitu yang tidak jelas maknanya. Li ijmalin fi dalalatihi aw qasrin fi fahmi qari'ihi. Bisa jadi karena penunjukannya yang terlalu mujmal. Mujmal itu artinya global, umum. Nah, perlu penjelasan. Sebenarnya mujmal dengan umum beda. Kalau umum itu berkaitan mencakup segala sesuatu, itu umum. Kalau mujmal ya ini sesuatu yang sifatnya masih, yaitu global itu, masih belum rinci, itu mujmal. Tapi kalau umum itu lebih berkaitan dengan mencakup individu-individunya semua kena, namanya umum. Karena terlalu mujmal ayatnya, terlalu global, tidak rinci dalam penunjukannya. Aw qasrin fi fahmi qari'ihi, atau adanya kekurangan dalam pemahaman yang membacanya. Fayajibu itsbatu lafdhihi liwurudi syar'i bihi, maka wajib menetapkan lafadznya sesuai dengan yang datang syariat padanya. Wa tawaqqufu fi ma'nahu, dan wajib berhenti, diam dalam masalah maknanya, tidak mau memaknakan. Wa tarku ta'arrudi lahu, dan meninggalkan untuk berusaha mencari-cari maknanya. Li'annahu muskil la yumkin al-hukmu alaih, karena memang perkara yang membingungkan, tidak mungkin kita menghukuminya. Fanaruddu ilmahu ila Allahi wa rasulih, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ini Syaikh Zaimin maksudnya bukan berarti menetapkan madhab mufawidah, walaupun seolah-olah sama pembahasannya seperti Ibnu Qudamah. Tapi maksud beliau adalah bahwa yang dimaksud Ibnu Qudamah itu bukan masalah beliau bermadhab mufawidah. Tapi kalau ada orang yang gak paham, kalau lantum misalkan, atau kita-kita yang baru belajar, dikatakan wajhullah, wajah Allah, kita sendiri masih bingung artinya apa ya, jangan-jangan ada makna lain. Nah, khususnya bagi kita-kita yang baru belajar bahasa Arab, baru ta'lim, ketika dikatakan wajah Allah, kita masih bingung dulu, wajah Allah artinya apa, ada arti yang lain ya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalau seperti itu, kata beliau, antum tetapkan lafadznya, tapi antum katakan maknanya Allah alam, saya enggak ngerti. Gitu. Jadi bukan berarti mengatakan kita tetapkan Allah punya wajah, tapi maknanya Allah alam, kita enggak mau menetapkan. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita enggak paham, ya sudah, serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Allah yang lebih paham, saya enggak paham. Nah, bagi saya, ayat ini mutasyabihat. Ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini beliau membawakan kalamnya Ibnu Qudamah itu maksudnya ke arah seperti itu. ketika ada orang yang bingung, ketika ada orang yang tidak tahu maknanya, ya kita katakan, udah kamu serahkan aja urusannya kepada Allah. Jangan kemudian memaknakan sendiri, mungkin maknanya ini, mungkin maknanya itu. Kemudian kata beliau, وَقَدْ إِنْقَسَمَتْ تُرُكُ النَّاسِ بِهَذَا الْمُشْكِلِ إِلَى طَرِيقَتَيْنِ. Telah terbagi jalan manusia pada perkara yang muskil ini menjadi dua cara atau dua golongan. At-tariqatul ula, golongan yang pertama, tariqatul rasikhin fil ilmi, kelompok orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, fil ilmi. Alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang muhkam dan yang mutasyabih. Wa qalu, dan mereka berkata, kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa taraku at-ta'arruda lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifatihi wal ihatati bihi. Kemudian mereka meninggalkan berusaha pada apa yang tidak memungkinkan sampai padanya, sampai dalam memahaminya dan menguasainya. Mereka meninggalkannya. Ketika tidak tahu, ya sudah, kita katakan kita beriman dengannya, tapi kita tidak kemudian berusaha dengan sendirinya mencoba-coba memaknakan. Ta'ziman lillahi wa rasulih, karena mengagungkan Allah dan Rasulnya. Wa ta'adduban ma'an nusus asy-syar'iyyah, dan beradab dengan nus, ya, dengan nas-nas syar'i. Wa huma alladziina atsnallahu 'alaihim biqaulihi, maka mereka adalah orang-orang yang Allah memujinya dengan ucapannya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka berkata kami beriman dengannya, setiap itu datangi dari sisi Rabb kami. Ini kelompok pertama. Kalau tidak tahu ilmunya, dia mengatakan ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tariqatu tsaniyah, kelompok yang kedua atau cara yang kedua yang ditempuh oleh manusia. Tariqatu zairin, caranya orang-orang yang menyimpang. Alladzina taba'u al-mutasyabiha, yaitu orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, mencari-cari. Ada yang jelas malah enggak diikuti. Ketika ada ayat yang enggak jelas malah langsung dipegang. Jadi pegangan. Talaban lil fitnah, dalam rangka mencari fitnah. Wasaddan linnas an dinihim, dan memalingkan manusia dari agama mereka. Wa an tariqatis salafis salih, dan dari jalan salaf as-salih, memalingkan manusia dari jalan salafus salih. Contohnya seperti misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu banyak. Ar-Rahman di atas 'arsy istawa. Kemudian juga subbihisma rabbikal 'ala, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika kita juga sujud, kita mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ini selalu disifati dengan tinggi. Tinggi dalam zatnya, ya, tempatnya, juga dalam hal sifatnya, paling mulianya, dan dalam hal pemaksaannya, tinggi dalam segala hal. Termasuk dalam hal tempatnya. Tinggi, lebih tinggi daripada makhluknya. Ini ayat-ayat semacam itu banyak. Kemudian hadis-hadis semacam itu banyak yang menunjukkan Allah itu di atas. Lalu dia dapat ayat wa huwa ma'ahum aina ma kanu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat kan paling 1, 2, nah langsung dipegang. Oh, ini kan berarti Allah ada di mana-mana ini. Nah, ayat-ayat yang tadi yang jelas pembahasannya, penunjukannya, enggak dibahas. Berarti apa? Ibtira'al fitnah, mencari-cari fitnah. Wasaddan an tariqatis salafis salih, memalingkan manusia dari jalannya salafus salih. Nah, ini contohnya. Orang yang punya penyimpangan mencari ayat-ayat yang begitu. Padahal setelah dibahas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana, yani Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dalam hal ilmunya, bukan zatnya. Karena namanya ma'a itu tidak mesti harus zat dengan zat. Prakteknya dalam penggunaan bahasa Arab. Nah, al-qamar ma'ana, bulan bersama kami. Sementara kita berjalan, bulan selalu di atas kita. Kita katakan al-qamar ma'ana. Nah, atau seorang pemimpin, seorang raja mengatakan, majulah engkau wahai prajuritku, aku bersama kalian. Dia tidak bohong. Raja ini selalu memonitor dengan alat-alat komunikasinya, dengan yakni utusan-utusannya, sehingga keberadaan prajuritnya ini benar-benar berada di pengawasan raja tersebut. Tidak ditinggalkan begitu saja. Artinya ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mesti harus zat dengan zat bertempelan atau bersebelahan, tidak. Nah, ayat-ayat semacam itu langsung dipegang, langsung dijadikan dalil. Padahal kalau dihitung juga ayatnya cuma 1-2, pembahasannya juga kalau kita baca-baca juga tidak menunjukkan Allah itu, yakni menunjukkan Allah ada di mana-mana. Pembahasannya sekedar ingin membahas bahwa Allah itu selalu mengawasi kalian. Nah, ini contoh tariqatuz zaighin. Fahawalu ta'wila hadzal mutasyabih. Mereka berusaha mentakwil yang masih rancu ini, ayat-ayat yang remang-remang ini. Ila ma yuriduna la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluh. Kepada apa yang mereka inginkan, bukan kepada yang Allah dan Rasulnya inginkan. Wa darabu nususul kitabi wa sunnah ba'daha bi ba'din. Mereka menabrakkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Katakan ini kok bertentangan dengan ini, kok bertentangan dengan itu. Akhirnya menjadikan orang ragu-ragu pula. Wa hawalu at-ta'na fi dalalatiha. Mereka berusaha untuk menta'n, menyerang. Ya, ta'n artinya menusuk. Dalam hal penunjukannya, penunjukan ayat dan hadis. Bil mu'aradati, dengan menentang. Ta'nnya berupa penentangan. Ayatnya begini, dia katakan, masa begitu? Nah, ini penentangan. Masa seperti ini? Masa? Enggak mungkin. Wanakus atau pengurangan, kurang-kurangi. Liyushakikul muslimina fi dalalatiha wa ya'muhum an hidayatiha. Agar tujuannya mereka meragu-ragukan kaum muslimin dari penunjukan ayat tersebut. Akhirnya kaum muslimin juga ragu-ragu. Benar enggak ini? Makna ayat ini. Dan menjadikan kaum muslimin buta, yang tidak paham dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Wahaulahumul ladzina dzamahumullahu biqauli. Mereka inilah yang Allah katakan, Allah cerca mereka dengan ucapannya. Fa'amal ladzina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu btiqa al-fitnah wa btiqa ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini yang beliau bawakan. Nah, ini maksud Ibnu Qudamah itu, kalau kita bingung, maka kita katakan, kita serahkan tentang ilmu maknanya kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu, kita tidak mengetahuinya. Tapi bukan berarti kita menolak maknanya, tetap ada maknanya. Ada yang tahu di kalangan manusia. Jadi buktinya dari penjelasan berikutnya. Nah, kenapa kita katakan Syaikh Utsaimin begitu? Beliau menjelaskan berikutnya. Tahrirul qaul fi nusus min haits al-wuduh wal isykal. Ini tahrir, ini pembebasan. Ini menguraikan, penguraian pendapat atau perkataan dalam masalah nas-nas dari sisi jelas dan tidak jelasnya. Wuduh wal iskal. Wuduh jelas, iskal suatu yang tidak jelas. Innal wuduh wal iskal fi nusus asy-syar'iyyah amrun nisbi. Sesungguhnya terang dan tidak terangnya nas syar'i itu perkara yang nisbi. Nah, ini perkara yang tergantung, tidak mesti pasti. Yakhtalifu fihi an-nas, berbeda padanya manusia. Bihasabil ilmi wal fahm, tergantung ilmu dan pemahamannya. Faqad yakunu, bisa jadi muskilan inda syakhsin ma huwa wadihun inda syakhsin akhar. Suatu nas itu muskilan, suatu yang membingungkan di sisi seseorang tapi jelas di sisi orang yang lainnya. Wal wajib indal iskal, yang wajib ketika terjadi iskal, ittiba'u ma sabaqa, yaitu mengikuti apa yang telah lewat penjelasannya. Min tarkit ta'arrudi lahu, ini mencoba-coba memberikan makna. Wa taqabbud fi ma'nahu, yani asal-asalan dalam memberikan maknanya. Nah, amma min haitsu waqi'in nusus, adapun dari sisi kenyataan nas asy-syar'iyyah secara prakteknya, kenyataannya, falaisa fiha bihamdillah ma huwa mushkil, tidak ada padanya dengan memuji kepada Allah suatu yang mushkil, yang tidak jelas, yang membingungkan. Artinya semuanya jelas mestinya sih, kata beliau, pada prakteknya semuanya adalah jelas, tidak ada yang tidak jelas. La ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu, tidak ada padanya suatu yang muskil, yang tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui maknanya. Fima yahimmuhum min amri dinihim wa dunyahum, yaitu dalam perkara-perkara penting dari perkara agama mereka dan dunia mereka. Yanna Allah wasafa al-Qur'an bi annahu nurun mubin, karena Allah telah mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya yang terang. Wa bayanun linnas, penjelasan bagi manusia, ini sifat-sifat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu penjelasan bagi manusia. Wa furqan, pembeda. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai, Allah menurunkannya sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa huda wa rahmah, petunjuk dan rahmah. Wa hadha yaqtadi, ini konsekuensinya, alla yakuna fin nusus ma huwa mushkil bihasabil waqi', tidak ada nas-nas itu yang mushkil pada kenyataannya. Bihaitsu la yumkin ahadan minal a'immah ma'rifatu ma'nahu, yani tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada satu nas dari ayat ataupun al hadis, nah, yang tidak ada seorang pun dari umat ini bisa mengerti maknanya. Mesti ada yang tahu maknanya, walaupun mungkin kebanyakan orang tidak tahu maknanya. Artinya berarti, kata beliau, kalau tidak tahu maknanya, maka jangan coba-coba cari menentukan makna sendiri. Tetapi beliau tegaskan, pada hakikatnya sebenarnya ada maknanya yang diketahui oleh sebagian orang. Jadi beda kan dengan ahlu tafwid kan? Kalau ahli tafwid mengatakan kita tidak mau menetapkan maknanya. Tapi kalau Syekh Ibnu Utsaimin maksudnya bukan kita tidak mau menetapkan maknanya. Kalau kita tidak tahu maknanya, ya sudah, serahkan kepada Allah. Jangan coba-coba memaknakan sendiri. Tetapi sebenarnya ada orang yang tahu maknanya. Artinya tetap beliau juga menetapkan maknanya. Nah, cuma dalam hal ini yang kembali tadi, Ibnu Utsaimin hanya sekedar ingin membawakan ucapan Ibnu Qudamah bahwa Ibnu Qudamah itu tidak bermadhab mufawwidhah. Nah, tetapi secara kenyataannya ucapan beliau ini secara zahirnya gamblang menunjukkan tetapkan lafadznya, jangan menetapkan maknanya. Nah, ini madhab mufawwidhah. Ini madhab mufawwidhah. Artinya secara yang zahir yang kita baca menunjukkan beliau keliru dalam hal ini. Nah, tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ingin membawakan kepada makna yang mungkin sebenarnya bukan bermadhab mufawwidhah. Ya, kalau secara zahir ini jelas adalah madhab mufawwidhah. Dan ini yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Usyah tadi, bahwa ini termasuk perkara yang dikritik dari tulisannya Ibnu Qudamah. Nah, ada contoh yang lainnya. Nah, sebentar. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini faedah dari ketika anda dulu belajar. Di kitabnya Madarijus Salikin, yang padanya beliau mensyarah kitab Abu Ismail Al-Harawi yang dijuluki dengan Syekhul Islam, di mana Abu Ismail Al-Harawi beliau banyak kekeliruan-kekeliruan. Tapi dalam kitab Madarijus Salikin ini Ibnu Qayyim berusaha mengarahkan. Padahal jelas salah, tapi berusaha diarahkan. Maksudnya begini, maksudnya begitu. Nah, ini yang ditempuh oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Ibnu Qudamah ini. Sebenarnya kalau secara zahir jelas salah, kita katakan salah ini. Nah, dan al-haq ahaqqu an yutaba', kebenaran lebih berhak untuk kita ikuti. Cuman Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau beradab, beliau ingin membawakan. Dan memang mungkin saja sih kalau dibawakan ke makna seperti itu jadinya benar. Kalau kita tidak tahu maknanya, kita katakan ya Allah tahu maknanya, dan kita tidak berusaha untuk memaknakan sendiri. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi, bahwa di sana ada orang yang tahu maknanya, karena Al-Quran itu sifatnya nurun mubin, cahaya yang terang. Kalau engkau tidak tahu, ada orang yang tahu. Artinya tetap ada lafadz, ada makna. Bukan berarti kita tetapkan lafadznya, maknanya kita katakan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, yakni kita katakan wallahu a'lam. Kita katakan kita tidak menetapkan maknanya. Kalau itu madhab ahli tafwid. Insyaallah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, makna ar-rad wa ta'wil wa tashbih wa tamthil wa hukmu kullin minha. Makna ar-rad, ta'wil, tashbih, tamthil, dan hukum masing-masing darinya. Ar-rad yang pertama, rad yaitu at-takdzib wal ingkar, pendustaan dan mengingkari, mendustakan dan mengingkari, itu ar-rad. Ini dalam masalah sifat-sifat Allah, tanpa ar-rad, tanpa kita mendustakannya, tanpa kita mengingkarinya. Mithlan yakula qail, seperti contohnya seorang berkata, laisa lillahi yadun, tidak ada bagi Allah tangan, la hakika wala majazan, baik hakiki maupun majaz. Hakiki artinya tangan secara nyata. Kalau majaz, ya ini walaupun maksudnya tangan, tapi lafadznya tangan, tapi maksudnya kekuatan, maksudnya nikmah, namanya majaz. Seperti yang kita mengatakan, al-asad yaktubu alal mimbar, singa khutbah di atas mimbar. Ini orang mengatakan majaz, singa, tapi maksudnya siapa? Fulan, si pemberani itu. Nah, bukan singa beneran yang khutbah di atas mimbar, nggak mungkin kan? Ini majaz. Nah, yang namanya rad artinya dia mengingkari secara mutlak, tidak hakiki, tidak majaz. Allah tidak punya, Allah mengatakan punya tangan, dia mengatakan Allah tidak punya tangan sama sekali. Wa huwa kufrun, yang seperti ini kufur. Li'annahu takdzibun lillah wa rasulih, karena ini berarti mendustakan Allah dan rasulnya. Ini mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis. Allah berkata begini, dia katakan tidak. Nabi mengatakan begini, dia katakan bukan begitu. Artinya menolak Allah dan menolak Rasulnya. Nah, kalau sudah begitu, apakah dia Muslim? Bukan, bukan Muslim. Wata'wil, ada pun ta'wil, at-tafsir, tafsir memaknakan. Wal muradu bihuna tafsiru nususis sifat bighairi ma aradallahu biha wa rasuluh, yaitu mentafsirkan nas-nas sifat tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulnya maukan. Wa bi khilafi ma fassarahu bihi as-sahabah wa tabi'una lahum bi ihsan, dan menyelisihi tafsirnya sahabat tabi'in, yani yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ini yang dimaksud dengan takwil. Tanpa takwil, tanpa memberikan makna yang maknanya menyelisihi apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulnya inginkan, menyelisihi juga pemahaman sahabat. Itu dengan kata lain tadi, takwil yang dimaksud adalah tahrif, yaitu memaknakan dengan satu makna tapi tanpa dalil, tanpa dalil, tidak mengikuti yang zahirnya tetapi diganti dengan makna yang lain tapi tanpa dalil. Kalau kayak tadi misalkan al asadu yaktubu alal mimbar, singa berkhutbah di atas mimbar, kita katakan oh yang dimaksud dengan al asadu adalah misalkan Imam Bonjol misalkan, atau misalkan Pangeran Diponegoro misalkan, ya taruhlah nama-nama pahlawan. Nah seperti ini namanya takwil, asad tapi maknanya orang, bulan. Nah ini namanya takwil. Kalau dengan dalil maka takwil yang diterima, itulah tafsir. Takwil Mahmud itu sama dengan tafsir, tafsir yang benar, tafsir mentafsirkan asad maksudnya adalah fulan, benar takwil juga. Tapi ketika misalkan tanpa dalil, tanpa dalil al asadu yaktubu alal mimbar, oh maksudnya al asad adalah gajah. Wah, bisa saja diartikan gajah, ada dalilnya enggak? Pokoknya gajah, kan gajah gede gitu aja. Nah tanpa dalil seperti ini namanya apa? Tahrif, membawakan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicaranya, kalau dalam hal sifat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menyelisihi pemahaman salafus saleh. Wa hukmu ta'wil ala thalathati aqsam, hukum mentakwil ada tiga macam, yang takwil yang madzmum, yang tercela. Al awwal an yakuna sadiran an ijtihadin wa husn niyatin bihaitsu idza tabayyana lahu al haqq raja'a an ta'wilihi fa hadha ma'fun an. Yang pertama, takwil yang munculnya dari ijtihad dan bagusnya niat. Ijtihad yang mencari-cari kesimpulan hukum, tentunya dengan modal ilmu yang dia miliki. Kalau dia sudah mampu berijtihad, kemudian dia berijtihad dan bagusnya niat, memang jujur mencari yang benar. Bihaitsu idza tabayyana lahul haqq, di mana kalau dia jelas baginya kebenaran, raja'a an ta'wilihi, ya dia mentakwil tapi berdasarkan ijtihad dia saja, berdasarkan apa yang dia bahas, akhirnya dia mengatakan oh ini maknanya seperti ini. Tapi sebenarnya dia adalah seorang yang mukhlis, yang ikhlas, yang bagus niatnya. Ketika ada yang menjelaskan bukan begitu cara memahaminya, lalu dia paham, akhirnya dia mengatakan ya saya rujuk dari pemahaman yang keliru tadi. Fahadha ma'fun anhu, ini dimaafkan. Walaupun keliru dalam masalah sifat-sifat Allah mentakwilnya, tapi orangnya mujtahid, orangnya bagus niatnya, maka ini ma'fu, dimaafkan. Di anna hadza muntaha wus'ihi, inilah akhir dari kemampuan yang dia miliki, sampai di situ dia bisa memahaminya. Waqad qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu padanya. Tapi tetap dikatakan keliru, akhta'a, keliru. Cuma kita katakan ma'fu, ma'dzur, mendapatkan uzur, dimaklumi. Athan yang kedua, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, munculnya dari hawa dan ta'assub, fanatik. Nah, walahu wajhun fil lughatil arabiyyah, tetapi ada sisi diterima dari bahasa Arab. Yani ada penunjukan seperti itu dalam bahasa Arab. Ya, tadi misalkan yad diartikan nikmah, kuat. Secara bahasa memang menunjukkan ke arah itu juga. Yad kadang dikatakan nikmah atau kekuatan juga. Cuma kalau secara zahir yang langsung kita pahami yad ya yad. Nah, tapi kalau misalkan dalam konteks kalimatnya sedang menunjukkan nikmat, bisa jadi maknanya adalah nikmat atau kuwa. Jadi ada sisi penunjukannya secara bahasa Arab. Mentakwil, tapi munculnya dari niat yang jelek, memang ta'asub. Nah, dia tidak cocok dengan madhab salafus soleh misalkan. Hanya dia berusaha mencari-cari takwilnya. Tapi masih ada sisi diterimanya dalam bahasa Arab. Setelah dicari, memang bahasa Arab juga menunjukkan ke arah itu. Cuma salah dalam memahaminya. Fahuwa fiskun, ini adalah kefasikan. Walaisa bikufrin, bukan kekufuran. Illa an yatadhammana naqsan aw aiban fi haqqillah fayakunu kufran. Kecuali mengandung kekurangan, ini pengurangan atau aib, cacat pada haknya Allah, maka jadinya kekufuran juga. Kalau tidak ada sisi pengurangan pada haknya Allah, kita katakan ini kefasikan, ini dosa, bukan kekafiran. Al-qismu tsalits, yang ketiga, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, munculnya dari hawa dan dari ta'assub, wa laisa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah, dan tidak ada sisi penunjukan sama sekali secara bahasa Arab. Ini sudah ngaco banget gitu. Fahada kufrun, ini jelas kufur. Takwil secara bahasa Arab juga enggak diterima. Dan munculnya dari bukan ijtihad, memang ta'assub. Maka ini adalah kekufuran. Li'anna haqiqatahu at-takdzib, karena pada hakikatnya mendustakan. Sudah jelas maknanya ini, dibawakan ke makna yang lainnya. Tidak ada sisi kemungkinan sama sekali dalam bahasa Arab. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dia mendustakan. Cuma dengan gaya lain, dengan gaya mentakwil. Padahal sama saja mendustakan. Haitsu la wajha lahu, di mana tidak ada sisi sama sekali yang menunjukkan benarnya pendapat dia secara bahasa Arab. Nah, ini dalam hal seorang mentakwil, ini hukum-hukumnya. Nah, tentunya dalam masalah pengkafiran harus hilang di sana mawani'nya, penghalang-penghalangnya, dan harus ada iqamatul hujjah. Ini tidak bermudah-mudahan pula kita mengatakan fulan kafir. Ini hukumnya begitu. Tapi ketika misalkan ada orang mengatakan seperti itu, maka perlu kita pastikan dulu. Nah, tidak langsung, oh ini masuknya ketiga ini, berarti kafir loh. Enggak. Artinya kita katakan perbuatan kamu perbuatan kufur. Tapi kita pengen tahu dulu, kita jelaskan dulu. Nah, mungkin dia bodoh. Dari kecil taunya begitu, jadi dia ingin menguatkan pendapatnya selama ini. Mungkin kalau kita ajak dialog akhirnya terbuka pemikirannya. Nah, ini perlu tenggang waktu, perlu pemberian hujjah terlebih dahulu, penjelasan. Dan dalam menjelaskan juga tidak mesti sekali penjelasan tidak nerima langsung kita katakan kafir, tidak juga. Mungkin kita menjelaskan tapi cara kita menjelaskannya jelimet, akhirnya belum paham juga dia. Nah, ini kita masih memberikan sisi-sisi kemungkinan. Mungkin kitanya dalam menjelaskan kurang bagus sehingga dia masih belum paham juga. Cari orang lain terus begitu sampai kita yakin bahwa memang dia itu dalam keadaan kafir, dalam keadaan telah keluar dari Islam. Ini dalam masalah pengkafiran ini perlu banyak memberi udzur di awal-awalnya. Nah, dan ini diserahkan kepada ahlul ilmi urusannya. Karena kejelekannya adalah kalau kita mengatakan ya kafir kepada seorang, nyata orangnya tidak kafir, kembali kepada kita. Ini jeleknya. Baik, wa tashbih. Itsbatu musyabihin lillah fima yakhtassu bihi min huquq aw sifat, menetapkan keserupaan bagi Allah pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Menetapkan sesuatu yang menyerupai Allah dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, berupa hak-hak ataukah sifat-sifat Allah. Wa huwa kufur, ini juga kekufuran. Li'annahu minasyirki billah, karena termasuk syirik kepada Allah. Wa yatadhammanu an-naqsa fi haqqillah, dan mengandung pengurangan hak Allah. Haitsu syabbahahu bil makhluq an-naqis, di mana telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang. Menyerupakan dengan yang kurang itu berarti pengurangan. Nah, kita orang dewasa dikatakan seperti anak kecil. Ah, ini berarti mengurangi kedudukan kita. Kok diserupakannya dengan anak kecil? Oh, kamu pinter ya, kayak Fulan yang umurnya 5 tahun. Ini bukan memuji. Ini berarti melecehkan, menghina. Harusnya diserupakannya dengan orang yang sejajar dengan kita. Oh, pinter seperti Fulan itu. Nah, menyerupakan Allah dengan makhluk ini sudah berarti pengurangan hak Allah. Wa tamtsil, kemudian tamtsil itsbatu mumatsilin lillah, menetapkan yang sama persis bagi Allah. Fima yakhtasu bi, yaitu dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, min huquq aw sifat, apakah berupa hak-hak atau sifat-sifat. Wa huwa kufrun, ini juga kekufuran. Li'annahu minasyirki billah, karena itu termasuk syirik kepada Allah. Ini syirik dari sisi menjadikan Allah ada tandingan. Allah punya tangan, oh tangan seperti ini, berarti kan ada tandingan. Allah punya tangan, tangannya seperti ini tandingan Allah. Nah, ini syiriknya dari sisi menjadikan Allah ada tandingannya. Allah Ta'ala mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu, jangan kau menjadikan Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Wa takdzib, dan ini juga pendustaan. Liqaulihi Ta'ala, pada firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa yataḍammanu an-naqsu, atau wa yataḍammanu an-naqsa fi haqqillah haitsu mathalahu bil makhluq an-naqis, juga dalam masalah tamtsil terkandung padanya pengurangan hak Allah. Mengurangi hak Allah juga jelas, ini lebih jelas lagi. Dari sisi menyamakan Allah dengan yang kurang. Masa Allah disamakan dengan kita yang kurang ini? Berarti Allah juga sama dengan kita persis. Nah, berarti ini mengurangi hak Allah Ta'ala. Wal farqu baina tamtsil wa tasybih, perbedaan antara tamtsil dan tasybih, anna tamtsila yaqtadi al musawata. Yang namanya tamtsil mengharuskan atau konsekuensinya adalah persamaan. Min kulli wajhin, dari segala sisinya. Bi khilafi at-tasybih, beda dengan tasybih. Gambarannya sederhananya, kalau tamtsil kita katakan Allah punya tangan. Tangan Allah seperti ini, langsung ditunjukkan bendanya. Tangan Allah seperti manusia. Ini namanya apa? Tamtsil. Tapi kalau tasybih hanya mengatakan Allah punya tangan, ya tangannya seperti mirip dengan yang ada pada makhluk. Sama seperti ini enggak? Tapi ya kurang lebih mirip-mirip dengan itu. Nah, itu namanya tasybih. Atau dengan gambaran yang lain, misalkan antum punya 2 pulpen. Kalau sama-sama mereknya, maka antum katakan ini ada mithlu hadza. Ini semisal dengan ini. Karena persis sama, mereknya sama, pulpennya sama. Tapi kalau misalkan yang satu mereknya ini, yang satu mereknya itu, maka kita katakan hadza musyabih atau hadza yushbih. Ini menyerupai yang ini. Serupa tapi tidak sama. Itu namanya tasybih. Baik. Sebenarnya ana mau ngejar satu pasal lagi, tapi khawatir waktunya tidak cukup. Belum nanti tanya jawabnya. Barangkali ada yang belum antum pahami. Atau kita lanjut? Nah, lanjut jawabnya kita tiadakan dulu sementara, ha? Ha? Matanya. Ini sampai setengah jam, insyaallah. Faslun fi kalami a'immatis salaf fis sifat. Pasal tentang ucapan para tokoh salaf, a'imarnya imam-imam. Salaf tapi imamnya. Fis sifat, dalam masalah sifat. Ini dalam pasal ini Ibnu Qudamah menukilkan beberapa ucapan para imam tentang sifat-sifat Allah. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu an fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, lebih terkenalnya Ahmad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu kakeknya beliau. Radhiyallahu an. Tentang sabda Nabi, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Wa innallaha yura fil qiyamah. Sesungguhnya Allah dilihat nanti di hari kiamat. Wa ma asbaha hadhihi al ahadith, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini. Apa perkataan Imam Ahmad? Nu'minu biha, kita mengimaninya. Allah turun ke langit dunia, kita beriman Allah turun ke langit dunia. Wa nusaddiqu biha, kita membenarkannya. Benar Allah itu turun ke langit dunia. La kaifa wala makna, tanpa menunjukkan bagaimananya turun ke langit dunia seperti apa. Kita tidak mengatakan seperti apanya, kita katakan wallahu a'lam. Wala makna, yani tanpa menetapkan makna yang menyelisihi zahir dari hadis tersebut. Nah, zahirnya yang ziru ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Kalau kita manakan, oh mungkin maksudnya memberi rahmat di sepertiga malam terakhir. Oh mungkin Allah Ta'ala itu sedang memberi banyak pahala. Ini namanya memaknakan. Wala makna, tidak memaknakan dengan makna yang batil. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak sedikit pun. Ini lafadznya maupun maknanya, makna yang benar. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun, kita mengetahui bahwa apa yang datang rasul padanya, yakni yang rasul katakan itu hak. Mesti rasul itu benar, rasulullah enggak dusta. Allah turun ke langit dunia. Wa la naruddu 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membantah rasulullah. Kita tidak mengatakan ah rasulullah enggak tahu, mungkin rasul salah. Tidak, kita menerima. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah, dan kita tidak mensifati Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Bila had wala ghayah, yani tanpa batasan tertentu, tanpa akhir ujung tertentu. Sekarang kita katakan Allah itu berilmu, tapi ilmunya sampai sekian. Tidak, kita katakan berilmu dengan ilmu yang sempurna tanpa batas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa naqulu kama qala, dan kita berkata seperti yang Allah katakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Kita sifati Allah dengan apa yang Allah sifati terhadap dirinya. La nata'adda dzalik, kita tidak melebihi dari seperti itu. Ini mensifati seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya, tidak melebihinya. Wala yablughu wasful wasifin, tidak kemudian sifat Allah itu tidak mungkin dicapai dengan sifatnya orang yang mensifatkan. Tidak mungkin disifati oleh seseorang, orang bercerita tentang Allah, dia bisa mensifati Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Nah, kalau kita mensifati motor yang kita punya kan, kita bisa kan? Coba gambarkan motormu. Nah, gampang. Motor saya mereknya ini, tahun ini, kerusakannya ini. Kita bisa mensifati dengan baik dan lengkap. Tapi kalau Allah, tidak mungkin ada orang yang bisa mensifati dengan sempurna. Kalau sebagiannya mungkin, Allah itu kasih sayang, ini sebagian-sebagiannya. Tapi kalau dikatakan sempurna semuanya, tidak mungkin. Nu'minu bil Qur'ani kullih, kita mengimani Al-Qur'an seluruhnya. Muhkamihi wa mutasyabihihi, yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya, yang jelasnya maupun yang remang-remangnya. La nuzilu, anhu sifatan min sifatihi li shana'atin shanu'at kita tidak menurunkan Allah dari sifat, di antara sifat-sifatnya. Jadi kita tidak kemudian menolaknya, mengatakan ah itu tidak pas untuk sifatnya Allah. Li syana'atin syanu'at, karena ada kejelekan-kejelekan yang muncul. Kalau disifati seperti ini, jadinya mirip dengan manusia. Nah, ini ada kejelekan yang dianggap muncul padanya. Akhirnya kita mengatakan sudah, kita enggak perlu menetapkan sifat tangan bagi Allah. Kata Imam Ahmad, tidak demikian kita melakukannya. Wala nata'adda al-Qur'ana wal haditha, kita tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunha, kaifa kunhu dhalik, kita tidak mengetahui tentang kaifiyahnya, bagaimananya. Illa bitasdikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan pembenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tathbitil Qur'an, dan penetapan dari Al-Qur'an. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, kita baca. Cukup waktunya. Cukup. Kita baca kalam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang perkataan Imam Ahmad ini. Masih ada ucapan Imam Syafi'i, kemudian kesimpulannya. Kita baca yang perkataan Imam Ahmad dulu. Tadammana kalamu al-Imam Ahmad rahimahullah alladhi naqalahu anhu al-muallif ma ya'ti. Ucapan Imam Ahmad rahimahullah terkandung padanya seperti apa yang dinukilkan oleh muallif seperti berikut. Yang pertama, wujubul iman wa tasdiqi bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahaditsis sifat, dari hadis-hadis tentang sifat. Min ghairi ziyadah wala naqsin, dengan tanpa menambah-nambah, tanpa mengurangi. Wala had wala ghayah, tanpa ada batasan, tanpa ada ghayah, yakni akhir dari sesuatu. Yang kedua, annahu la kaifa wala ma'na, tidak ada kaif, tidak ada makna. Ai la nukayyifu hadhihi sifat, kita tidak membagaimanakan sifat ini, ya, tidak menyebutkan tentang seperti apanya sifat tersebut. Allah turun ke langit dunia, kita tidak mengatakan turunnya seperti ini dan seperti itu. Seperti mengatakan turun ke langit dunia berarti di arsnya kosong. Nah, ini sudah seperti menyamakan makhluk. Kalau kita kan turun dari masjid ke bawah, jadi di atas enggak ada kita. Nah, kita tidak mengatakan seperti itu. Ini menerangkan tentang bagaimana turunnya. Oh, turunnya seperti kita turun ke bawah pakai tangga atau loncat. Nah, ini namanya menunjukkan kaifnya. Li'anna taqyifaha mumtani', karena menunjukkan tentang bagaimana itu suatu yang tidak mungkin, tercegah. Lima sabaqa, berdasarkan apa yang telah lewat. Walaysa muraduhu, tapi bukan maksudnya, annahu la kaifiyata li sifatihi, tidak ada kaifiyah bagi sifatnya. Ini bukan berarti maksudnya Allah itu enggak ada bagaimananya. Kalau bagaimana jelas ada, seperti apanya itu ada, cuma kita enggak tahu dan Allah tidak memberi tahu. Kalau tentang seperti apa yang ada jelas. Nah, cuma ilmunya yang kita tidak mengetahuinya. Lianna sifatahu, lianna sifati tsabitatun haqqan. Karena sifat-sifat Allah itu jelas, lah sahih. Wa kullu syai'in tsabitin fala budda lahu min kaifiyah. Sesuatu yang telah sahih mesti ada kaifiyahnya. Ada bagaimananya. Lakin kaifiyatu sifatillah ghairu ma'lumah lana, cuma sifat Allah itu tentang bagaimananya, seperti apanya, tidak diketahui oleh kita. Wa qawluhu wala ma'na, tidak ada makna, ay la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu zahiraha, kita tidak menetapkan makna yang menyelisih zahirnya. Kama fa'alahu ahlu ta'wil, seperti yang dilakukan oleh ahlu ta'wil. Walaysa muraduhu nafiyal ma'na as-sahih al-muwafiq li zahiriha, bukan berarti maksudnya menolak makna yang sahih yang mencocoki zahir dari hadis tersebut. Alladzi fassaraha bihi as-salaf, yang ditafsirkan seperti itu oleh salaf. Fa inna hadza tsabit, yang seperti ini jelas tetap diakui kebenarannya. Nah, ini dikatakan la makna, artinya tidak ada makna yang menyelisihi. Adapun makna yang benar, kita menetapkannya. Wa yadullu ala hadza qauluhu, apa dalilnya kok bisa dikatakan wala makna, terus maksudnya makna yang menyelisihi yang kita tolak? Ucapan beliau sendiri, wala narudduhu syai'an, kita tidak menolak sedikit pun. Kan dalam satu nas itu isinya lafaz dan makna. Sementara Imam Ahmad mengatakan kita tidak menolak sedikit pun, umum. Berarti lafaznya kita terima, maknanya pun kita terima. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah, dan kita mensifati Allah seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syanu'at, kita tidak menurunkan satu sifat pun dari sifat-sifatnya karena ada kejelekan yang muncul padanya. Seperti tadi maksudnya, ketika dikatakan Allah punya tangan terus ada gambaran-gambar jadinya sama dengan makhluk, ini kan ada kejelekan yang mungkin muncul padanya, maka tetap kita tidak menurunkan sifat tersebut, tidak meninggalkan sifat tersebut. Wala na'lamu kaifiyatakun kaifiyatakun hidzalik, dan kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Nah, ini yang mempertegas maksud dari Imam Ahmad, wala makna. Jadi tidak ada makna yang menyelisihi. Karena beliau sendiri menetapkan ada makna, cuman makna yang sahih. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyahu li 'ilmi kaifiyatiha, karena Imam Ahmad ketika menolak yakni mengatakan tidak menolak sedikit pun, juga menolak tentang ilmu kaifiyahnya, dalilun ala itsbatil makna al muradi biha, ini petunjuk bahwa beliau menetapkan makna yang dimaksud padanya. Karena yang beliau tolak sekedar kaifiyahnya. Tapi kita tidak menolak sesuatu apapun, tapi yang kita tolak sekedar ilmu kaifiyahnya. Ini yang kita tolak, kita tidak mengetahui. Berarti Imam Ahmad juga menetapkan maknanya. Yang terakhir, yang ketiga, wujubul iman bil Qur'an kullihi muhkamihi, wajibnya mengimani Al-Qur'an seluruhnya yang muhkamnya, wa huwa mattadhaha ma'nahu, yaitu yang jelas maknanya, wa mutasyabihuhu, dan yang mutasyabihnya, wa huwa ma ashkala ma'nahu, yaitu yang bingung maknanya, yang membingungkan maknanya. Fa naruddu al mutasyabiha ila al muhkam, maka kita kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Liyattadhiha ma'nahu, agar menjadi jelas maknanya. Dan yang perlu diketahui, yang mutasyabih ini pun sebagian orang, ada sebagian yang lain mengetahui maknanya. Karena Al-Qur'an sifatnya adalah nurun mubin. Fa in lam yattadhih, kalau tidak jelas juga, wajib al-imanu bihi lafdhan wa tafwidu ma'nahu ila Allah taala, wajib mengimani secara lafaz dan menyerahkan maknanya itu kepada Allah ketika kita tidak mengetahuinya. Tetapi perlu diketahui, di sana ada orang yang mengetahui. Tetap kita menetapkan ada makna, cuma kita tidak tahu karena kebodohan ilmu kita, karena kurangnya paham kita. Nah, bedanya dengan ahlu tafwid, kalau ahlu tafwid mengatakan kita enggak tahu sama sekali. Enggak ada orang yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak mau menetapkan makna, itu ahlu tafwid. Dan sebelum kita tutup tentang Ibnu Qudamah tadi, walaupun beliau ada kekeliruan dalam kitab Lum'atil I'tiqad ini, bukan berarti beliau ahlu tafwid. Nah, dijelaskan di sini oleh pentaklif kitab yang anda pegang ini, beliau memberikan penjelasan bahwa kalau dilihat dari kitab-kitab yang lain yang beliau miliki, penjelasan-penjelasan beliau jelas, beliau menetapkan lafaz dan menetapkan makna, lafaz dan makna, sehingga itu terang, muhkam. Adapun dalam Lum'atul I'tiqad ini namanya apa? Mutasyabih. Gak jelas, mungkin bisa seperti maksudnya Syekh Utsaimin. Beliau menginginkan maksudnya Ibnu Qudamah itu orang yang gak ngerti maknanya, belum belajar, ya dia katakan kita serahkan kepada Allah. Tapi di sana ada orang tahu. Nah, atau mungkin memang ahli tahwid dengan mazhab ahli tahwid. Maka kata pentahkik dan yang memberi keterangan dalam kitab yang lain ini, beliau mengatakan karena dalam kitab-kitab yang lain yang jelas terang pendapat beliau itu menetapkan lafaz dan makna, yang mutasyabih ini dibawakan kepada yang muhkam, artinya yang enggak jelas dalam lumatuna i'tiqad ini kita bawakan pada kitab-kitab yang lainnya yang jelas terang bahwa madzhab beliau itu menetapkan lafaz dan makna. Dan itulah yang ditempuh oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud orang yang tidak paham, orang yang kurang pemahamannya, ilmunya, dia mengatakan saya enggak berani untuk menetapkan maknanya karena saya enggak tahu ilmunya. Tapi jelas maknanya ada. Ada orang lain yang tahu tentang makna tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Yakfi lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.